بسم الله الرحمن الرحيم فرجع الرسول مع عذبائه بالهدية فلما وصلوا إليها قالت قد عرفت أن هذا ليس بملك وما لنا به طاقة فبعثت إلى سليمان إني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك ثم أمرت بسريرها فجعلت سريرها داخل سبعة أبيات في داخل قصرها وقصرها داخل سبعة قصور وغلقت الأبواب وجعلت عليها حراسا يحرسونها ثم قالت لمن خلفت على سلطانها احتفظ بما قبلك وسرير ملكي لا يخلص إليه أحد ولا يراه حتى آتيك ثم أمرت مناديا يؤذنهم بالرحيل فارتحلت في 12,000 غائط ومع كل قائد ألوف كثيرة فخرج سليمان يوما على سرير ملكه فسمع وهجا قريبا منه فقال ما هذا قالوا بلقيس قد نزلت هنا بهذا المكان وكان على مسيرة فرسخ من سليمان فأقبل سليمان حينئذ على جنوده فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قيل إنما عرض سليمان في إحضار عرشها ليريها قدرة الله وإظهار معجزة دالة على نبوته وقيل أراد أن يغيره قبل مجيئها ليختبر بذلك أكلها وقيل علم سليمان أن إن أسلمت حرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه وقال إفريت من الجن اسمه كوذي وقيل ذكوان أنا آتيك بي قبل أن كوذي وقيل ذكوان أنا آتيك بقبل أن تقوم من مجلس قضائك وإني قوي على حمله أمين على ما في من الجواهر وغيرها قال ابن عباس كان له مجلس للقضاء من الغداء إلى إنس النهار فقال سليمان أريد أسرع من ذلك فقال الذي عنده علم من الكتاب وهو آصف بن برخيا الذي يعلم اسم الله الأعظم وكان صديقا وقيل جبريل وقيل ملك آخر وقيل الخضر أنا آتيك بي قبل أن يرجي إليك طرفك وعن الزهري قال كان دعاء الذي عنده علم من الكتاب يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها وعن ابن عباس أن آصف قال لسليمان حين صلى مد عينيك حتى ينتهي طرفك فمد سليمان عينيه فنظر نحو اليمين ودعا آصف فبعث الله الملائكة فحملوا السرير يجرون به تحت الأرض حتى نبى من بين يدي سليمان فلما رأى سليمان العرش محولا إليه على قدر ارتداد الطرف قال سليمان إن هذا الإتيان لي به والتمكن من حصول المراد من فضل ربي ليبلوني أشكر نعمته أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ثم قال سليمان غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته لننظر أتعرف عرشها أم كانت من الجاهلين قال بعضهم تغييره بأن يزاد فيه وينقص وقيل إنه جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله وجعل مكان الجوهر الأحمر أخضر ومكان الجوهر الأخضر أحمر وإنما قصد سليمان بذلك اختبار بلقيس لأنه قيل له إن في أقلها نقصا والقائل بذلك الجن وإنهم قالوا له إن في أقلها نقصا وإن في ساقيها شعرا وإن رجليها كرجلي حمار لأنهم ظنوا أنه يتزوجها فكرهوا ذلك لئلا تفشي له أسرار الجن ولئلا يأتي منها أولاد فيخلفوه في استخدام الجن فيدوم عليهم الذل فلما جاءت وقعدت إلى سليمان قال سليمان لها أهكذا عرشك قالت كأنه هو ثم قالت لقد تركت في حصوني وتركت الجنود محيطة بي فكيف جيء بهذا قيل إنها حكيمة لم تقل نعم خوفا من الكذب ولا قالت لا خوفا من التكذيب وقيل إنها عرفته ولكن شبهت عليهم كما شبهوا عليها ثم قال سليمان وأوتينا العلم بالله وبقدرتي على ما يشاء من قبل هذا المرأة وكنا مسلمين وصد عبادة الشمس عنه ثم قال سليمان وأوتينا العلم بالله وبقدرته على ما يشاء. من قبل هذا المرأة وكنا مسلمين وصد عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله أنها كانت من قوم كافرين. وذلك قوله تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرشيا قبل أن يأتوني مسلمين منقادين قائعين فلي أخذه قبل ذلك لا بعده. قال عفريت من الجن هو القوي الشديد أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء وهو من الغداء إلى نصف النهار وإني عليه لقوي أي على حمله أمين على ما فيه من الجواهر وغيرها. قال سليمان أريد أسرع من ذلك. قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل وهو آسف بن برخياء وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب أنا آتيك بي قبل أن يرتد إليك طرفك إذا نظرت بي إلى شيء. فقال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد بطرفي فوجده موضوعا بين يديه. ففي نظر إلى السماء دعا عاصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نبى تحت كرسي سليمان. فلما رأى مستقرا أي ساكنا عنده قال هذا أي الاتيان لي به من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر النعمة ومن شكر فإنما يشكر لنفسه أي لأجلها لأن ثواب شكره له ومن كفر النعمة فإن ربي غني عن شكري كريم بالإفضال على من يكفرها. قال نكروا لها عرشها أي غيروا إلى حال تنكر إذا رأته ننظر أتهتدي إلى معرفته أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة ما يغير عليهم. قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل له إن في شيئا فغيروه بزيادة أو نقصان أو غير ذلك. فلما جاءت قيل لها أهكذا عرشك أي أمثل هذا عرشك قالت كأنه هو أي فعرفته فشبهت عليهم كما شبهوا عليها إذ لم يقول أهذا عرشك ولو قيل هذا قالت نعم. قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلما وأوتينا العلم من قبل وكنا مسلمين وصدها عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله أي غيره إنها كانت من قوم كافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kemarin diceritakan bahwa hadiah daripada Balqis ditolak oleh Nabi Sulaiman dan si Bilqis. Kemarin ditolak hadiah daripada Nabi Allah Sulaiman dari Bilqis kepada Nabi Sulaiman dan dikatakan kepada pesuruhnya sampaikan untuk siap-siap menghadapi pasukan kami yang besar. Maka ketika si utusan tadi itu Mundhir bin Amr dan orang-orang yang mengikuti Mundhir, utusan si Bilqis, pulang dengan membawa hadiahnya sampai kepada Ratu Bilqis, si Sulaiman tidak menerima hadiah Anda dan dia akan datang kepada Anda jika Anda tidak menyerah dengan pasukan yang besar. Kami menyaksikan pasukannya bukan hanya manusia, bahkan jin, binatang buas, burung dan macam-macam. Maka berkata si Bilqis, "Qad araftu anna hadha laysa bimalik." Sekarang saya benar-benar tahu bahwa dia bukan hanya sekedar raja, tapi dia adalah juga seorang nabi. Karena kalau raja menerima hadiah suap selesai dah. Tapi ini bukan. Kita tidak akan mungkin mampu untuk menghadapinya. Akhirnya si Bilqis memerintahkan utusan kepada Nabi Sulaiman menyatakan bahwa dia akan datang dengan orang-orang dekatnya dan akan memusyawarahkan. Jadi dia akan datang untuk damai. Tidak perlu berhadapan, tapi dengan diplomasi aja. Gimana enaknya cari solusi. Dan juga ingin mendengarkan ajakan Nabi Sulaiman daripada agama dan keyakinannya. Udah siap-siap si Bilqis tadi itu setelah merintahkan utusannya. Bilqis siap-siap dengan juga orang-orang dekatnya dan bala tentaranya juga tentunya. Kemarin diceritakan bahwa Bilqis itu mempunyai, Ratu Bilqis mempunyai arsy, serir, ranjang yang sangat besar, tinggi, dari emas, berhias dengan permata-permata yang sangat mahal, kan gitu. Kemudian ditaruh ada di satu bangunan yang kokoh, yang berlapis 7 pintu, dan itu semuanya terjaga dengan rapi. Si Bilqis tadi itu, karena dia mau keluar daripada istananya, maka memerintahkan untuk ditutup rapi, dijaga dengan pasukan elit, ditutup 7 pintu, per pintu ada penjaga masing-masing, dilarang ada satupun yang masuk. Kemudian si Bilqis mengumumkan bahwa dia akan berangkat ke Sulaiman dengan membawa 12.000 panglima. Setiap panglima dengan membawa ribuan pasukan. Berarti sangat besar ya. Menuju kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemarin kan sudah dikasih tahu ya. Dalam jarak beberapa mil, Allah beri keistimewaan pada Nabi Sulaiman itu bisa mendengarkan suara itu dilewat, dikirimkan dengan angin ke telinga beliau. Si Nabi Sulaiman sebelum sampai beberapa mil udah mengetahui suara apa ini, gemuruh banyak ini. Maka dikabarkan itu adalah suara Bilqis dan pasukannya, orang-orang dekatnya ingin menghadap kepada Anda. Maka si Nabi Sulaiman langsung mengumpulkan orang-orangnya, pasukan-pasukannya, kumpulkan, kumpul semuanya. Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyia qabla ya'tuni muslimin. Aku mau tanya kepada Anda semuanya. Siapa yang bisa mendatangkan arasnya Bilqis, ranjangnya Bilqis sebelum sampai kepada aku dalam keadaan menyerah beliau? Nabi Sulaiman ingin sarir atau arasnya singgasananya Bilqis itu didatangkan ada di Baitul Maqdis saat itu, untuk supaya Bilqis mengetahui bagaimana kekuasaan Allah sekalipun dikunci, dijaga dengan pasukan elitnya, ternyata bisa diambil. Dan sebagai juga tanda atau mukjizat, tanda kenabian beliau yang ditampakkan kepada Bilqis sehingga mau menerima ajaran-ajaran beliau yang diambil daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu jin, raja jin, namanya Quzi. Ada menyatakan Dakwan. Kalau ente kenal nanti, ya, itu jin yang pernah menerima tantangan Nabi Sulaiman. Ayo, siapa yang bisa mendatangkan singgah sananya Bilqis. Si Kudzi ini atau si Dakwan ini menyatakan, aku akan siap mendatangkan ana atika bi qabla an taguma mimma gamik min majlisi ghadaik. Aku akan siap datangkan itu sebelum engkau bangun bubar selesai di majlis musyawarahnya kamu. Nabi Sulaiman, si Nabi Sulaiman ini punya majlis khusus, yaitu pagi sampai siang hari punya rapat khusus gitu ya, dengan orang-orang pemerintahannya, dan itu pada jam-jam tertentu, pagi sampai siang hari. Si Kudzi ini, Ifritu minal jin ini berkata, aku akan datangkan sebelum bubar daripada majlis musyawarahmu, yaitu siang hari. Kata Nabi Sulaiman, aku kepingin lebih cepat, ini sudah dekat, lebih cepat. Waduh, jin angkat tangan. Kemudian ada seorang yang Allah berikan ilmu daripada rahasia Ismullahil Azam. Orang kalau tahu rahasia Ismullahil Azam, ucapannya itu mandi. Ucapannya itu mandi. Orang ini adalah orang wali besar, dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan, Nabi Sulaiman, aku siap akan datangkan itu sebelum engkau memalingkan pandangan kamu. Subhanallah. Kalau jin dengan kekuatan gaibnya tadi itu, dia mampunya sebelum Nabi Sulaiman bubar dari majlis musyawarahnya, kalau ini sebelum Nabi Sulaiman memalingkan pandangannya. Ada menyatakan namanya itu orang Asif bin Barkhiyah. Sebagian lagi menyatakan itu Jibril, malaikat Jibril. Sebagian lagi menyatakan itu adalah Khidir alaihissalam. Sebagian lagi menyatakan malaikat lain, bukan Khidir. Ana atika qabla an yartadda ilaika tarfu. Dalam riwayat diterangkan bahwa doa yang dibaca oleh orang yang hebat tadi itu mengetahui rahasia Ismullahil Azam, yaitu ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahida la ilaha illa anta i'tini bi'arsyiha. Ya ilahana, wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan kecuali engkau, datangkan kepada kami singgasana Bilqis. Ibn Abbas menerangkan bahwa Asif bin Barkhiyah setelah berbicara itu, beliau sholat. Setelah sholat berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi, coba Anda lihat dengan dua mata Anda, pandangan Anda sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Maka Nabi Sulaiman melihat dengan sejauh mungkin. Kemudian setelah itu, Nabi Sulaiman disuruh menoleh ke kanan. Toleh ke kanan. Silakan Anda melihat kembali di muka. Ternyata singgasana Bilqis sudah ada di muka beliau. Sebagian lagi menyatakan bahwa si Bilqis tadi, si Nabi Sulaiman tadi itu diperintahkan untuk memandang ke atas, kemudian diperintahkan lagi memandang ada di hadapannya. Maka singgasana Bilqis udah ada di muka Nabi Sulaiman. Dikatakan singgasana Bilqis itu keluar dari bumi langsung di hadapan beliau. Jadi bukan singgasana kursi bokir, bukan ya, what day itu singgasana. bukan dipan. Besar sekali. Besar. Ada riwayat bahwa itu dibawa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala setelah berdoa si orang soleh tadi itu dibawa para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman melihat kejadian yang begitu hebat. Beliau berkata, "Hada min fadli Rabbi liyabluani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim." Ini semuanya terjadi karena kemurahan Tuhanku. Semua itu diberi oleh Allah begitu gampang untuk menguji aku, apakah aku mensyukuri nikmatnya atau mengkufuri nikmatnya. Sesungguhnya manusia yang mensyukuri nikmat Allah itu adalah kembali manfaatnya kepada dirinya, akan mendapatkan pahala Allah. Dan siapa orang yang mengkufuri nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan syukur hambanya, dan Allah Maha Mulia, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Memberi sekalipun kepada orang yang mengkafirinya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, Nabi Sulaiman ini dapat informasi daripada jin bahwa si Bilqis ini ada dua kelemahan. Pertama, goblok, IQ-nya kurang. Kedua, kakinya banyak rambut seperti kaki kuda. Kan kemarin diterangkan ada riwayat bahwa Bilqis itu ibunya dari bangsa jin. Nabi Sulaiman ingin mengetes si Bilqis ini, benar enggak akalnya kurang, cerdas atau kurang IQ-nya, benar enggak kakinya tadi itu seperti begitu. Dites. Paham nih ya? Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan untuk supaya merubah bentuk daripada singgasana Bilqis. Nakiru laha arsyaha nandur atah tadi am takunu minal ladina la yahtadun. Sekarang rubah bentuknya. Rubah bentuk singgasana si Bilqis. Ada menyatakan merubah bentuknya tadi itu diwali. Yang bawah di atas, yang atas di bawah. Ada lagi yang menyatakan ada tambahan atau ada pengurangannya. Kemudian di situ ada permata-permata yang hijau dan merah. Letaknya yang hijau ditaruh yang di merah, yang merah ditaruh di hijau. Alhasil serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Kemudian Nabi Sulaiman menunggu mereka. Menunggu mereka. Datang si Bilqis tadi itu. Sambut oleh Nabi Sulaiman. Pasukannya juga disambut oleh Nabi Sulaiman. Kemudian disilakan duduk. Dan dinampakkan itu singgasana si Bilqis. Aha kata arsyuki, apakah seperti ini singgasananya kamu? Paham ya? Apakah seperti ini singgasana kamu? Nah, ini ngetes ini. Kalau bilang iya, berarti dia kurang akalnya, karena enggak persis. Kalau bilang enggak, berarti dia bohong, karena memang mirip. Paham nih ya? Akhirnya jawabannya gimana? Ka'annahu hu. Sepertinya ini, sepertinya ini, miripnya ini. Miripnya ini. Kenapa? Karena dia menyatakan aku tinggalkan, aku kunci semuanya. dijaga dengan pasukan-pasukan banyak. Dan itu bukan dengan satu pintu, ada 7 tahap pintu. Enggak mungkin akan secepat ini akan datang kepada sini. Cuma enggak mungkin ada yang membuat seperti itu, gitu loh. Karena dia adalah pertama yang apa ya? Insinyurnya, engineer-nya yang pertama dia yang membuat begitu. Maka di sini Nabi Sulaiman menilai ini bukan goblok ini. Ini pinter ini. Ada 2 kemungkinan. Pertama, dia karena menghindari daripada ucapan bohong. Kalau dia menyatakan iya, berarti mungkin dia bohong. Kalau dia menyatakan iya, kalau dia menyatakan iya, berarti dia bohong. Kalau menyatakan tidak, berarti membohongkan Nabi Sulaiman. Dia enggak mau dituduh bohong dan dia tidak mau nuduh bohong. Apakah ini seperti ini? Singgasana kamu yang ditanyakan seperti ini, sepertinya iya. Bukan iya itu. Karena apa? Karena bentuknya mirip, tidak persis. Tapi kalau enggak, berarti menyatakan Nabi Sulaiman bohong. Dia enggak mau. Oh, cerdas ini orang. Yang kedua, ini orang cerdas. Nabi Sulaiman kan merubah bentuknya untuk supaya dia bingung. Tapi dia tidak mau kelihatan bingung. Gimana? Seperti ini, singgasana kamu. Dia nutupi bingungnya, sepertinya iya, sepertinya itu, untuk nutupi bingungnya. Kenapa? Karena tujuan Nabi Sulaiman adalah mengetes kecerdasannya, mau dibingungkan, tapi dia bisa nutupi bingungnya. Berarti ini cerdas, enggak seperti yang dikabarkan oleh si Jin. Tinggal tes yang kedua, kakinya gimana? Benarkah kakinya dia dari itu banyak berbulu? Dan kakinya itu mirip dengan kaki kuda? Maka insya Allah akan kita terangkan besok. Kejadian ini diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai manusia, Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orang dekatnya, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Balqis sebelum Balqis dan bala tentaranya datang dalam keadaan menyerah. Qala ifritum minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Maka berkata seorang satu makhluk daripada jin yang sangat kuat. Riwayat menyatakan Kudzi atau Dakwan, dia menyatakan aku siap mendatangkan singgasana Balqis kepadamu wahai Sulaiman sebelum engkau bangun daripada tempat bangunmu, artinya majelis musyawaratnya kamu. Ini sebelum tengah hari. Wa inni alaihi lagawiyun amin, dan sesungguhnya aku jin ini Allah beri kasih kekuatan bisa mengangkat dengan beban yang berat dan juga amanat, tidak akan mengambil satu butir pun dari permata atau sedikit pun daripada singgasana Balqis. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Maka berkata orang yang ia mempunyai ilmu daripada Alkitab, yang Allah turunkan di saat itu, yaitu bernama Asif bin Barqiyah. Beliau adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, yang mengenal Ismullahil A'zam. Karena siapa orang yang berdoa dengan Ismullahil A'zam, maka akan diijabahi doanya oleh Allah. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan kepadamu dengan singgasanah si Bilqis sebelum engkau memalingkan pandanganmu. Maka diperintahkan untuk melihat ke atas, dan setelah itu diperintahkan untuk melihat di hadapannya singgasana Bilqis. Dari itu ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada riwayat itu datang dari bumi, keluar dari bumi. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Bilqis itu ada di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Maka berkata Nabi Sulaiman, inilah didatangkannya singgasana Bilqis dengan waktu yang sangat singkat. Singkat itu adalah merupakan dari bagian kemurahan Allah, kekuasaan Allah, untuk aku diuji oleh Allah apakah aku mensyukuri nikmat Allah atau aku mengkufuri nikmat Allah. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi. Maka sesungguhnya orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka kembali manfaatnya kepada dirinya, karena akan ia mendapatkan pahala. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa mengkufuri nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya, tidak butuh daripada syukur hambanya. Dan Allah karim, maha dermawan, sekalipun kafir masih tetap diberikan nikmat kepadanya. Qala nakiru laha arsyaha nandur atahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Maka Nabi Sulaiman berkata, coba kamu robah singgasananya si Bilqis ini, keadaannya kamu robah, untuk kami menilai apakah bisa mengerti dan mengetahui si Bilqis tentang singgasananya, atau dia tidak mengetahuinya, karena untuk dites tentang IQ-nya. Falamma ja'at qila ahakada arsyuki, maka ketika datang si Bilqis ditanya, apakah seperti ini singgasana kamu? Qalat ka'annahu hu. Ya, maka berkata, sepertinya ini, sepertinya ini. Maka sebenarnya Bilqis mengetahuinya, tapi karena sudah dibingungkan dengan bentuk yang tidak sama, maka dia menutupi kebingungannya dengan mengatakan itu. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Dan sesungguhnya telah diberikan kepada kami ilmu, Nabi Sulaiman menyatakan ya, dari sebelum si Bilqis tadi itu, wa kunna muslimin, dan kami adalah orang-orang yang Islam. Dari cerita ini Anda bisa mengambil beberapa intisari atau faedah. Pertama, kekuasaan, kemampuan orang yang dekat kepada Allah itu akan melebihi daripada kemampuan jin. Karena itu, kalau ada manusia yang dia mengandalkan kekuatan atau kemampuan jin, sebenarnya dia adalah orang yang hina. Kenapa? Kalau dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenarnya, Allah akan berikan kemampuan yang lebih daripada kemampuan jin. Paham nih? Anda lihat tadi, ifritu minal jin, rajanya jin yang kuat, wa inni laqawiyun amin, ternyata enggak mampu untuk mendatangkan singgah sana si Bilqis. Ternyata orang biasa yang dekat kepada Allah mampu mendatangkannya. Dengan apa? Lewat doa. Dia bisa mendatangkan itu bunga, bukan dengan menggerakkan kuli-kuli, bukan menggerakkan dengan alat berat, tapi memohonkan dengan qudratullah, dengan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti. Nah itu eman ya. Kadang-kadang ngelakoni wirid kepingin ketemu jin. Itu apa? Coba kamu melakukan itu pingin sampai kepada Allah, kepingin dekat kepada Allah. Itu akan lebih bermanfaat. Yang kedua, Nabi sekalipun itu masih perlu loh ya bantuan yang lain. Karena itu kalau ada ustadz begedut, ada bai dai begedut, dia menyatakan tidak butuh, nggak perlu dengan yang lainnya. Maka Anda ketahui, Nabi Sulaiman raja di raja masih perlu bantuan. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis? Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis? Jin menyatakan ini. Kemudian orang biasa ternyata punya kemampuan dengan lewat doa tadi itu. Dan ini adalah satu bukti. Jangan jadi orang yang sombong. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman perlu doanya orang yang bukan Nabi. Nabi perlu doanya yang bukan Nabi. Mata si ustadz kan tidak perlu doa orang lain. Kenapa gak minta doa yang lainnya? Jangan sombong jadi orang. Kalau Anda lihat bagaimana Zainal Ali dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab diperintahkan oleh Nabi untuk cari Uwais Al-Gharani dan minta doa kepada dia. Padahal Sayyidina Ali, Sayyidina Umar lebih utama, lebih afdhal daripada Uwais Al-Gharani. Tapi diperintahkan minta doa sama dia. Bagaimana Nabi Musa diperintahkan untuk belajar sama Khidir. Padahal Nabi Musa lebih afdhal daripada Khidir. Karena itu jangan sombong-sombong. Belum tentu yang jadi ustadz lebih afdol daripada murid. Belum tentu yang ada di muka ini lebih utama daripada dengan yang ada di belakang. Belum tentu yang berbicara ini lebih utama daripada yang mendengarkan. Faham ya? Gak usah Anda tadi itu ya jatuh martabat anak sebagai ustaz, masa minta doa sama murid, loh, jatuh martabatnya. Hati ya. Dari cerita ini juga segala sesuatu perlu diuji. Jangan kamu percaya dengan penampilan. Ingat baik-baik. Uji. Jangan langsung kamu percaya dengan kabar, informasi. Mungkin fitnah. Nabi Sulaiman ketika mendapatkan si Bilqis itu goblok, diuji, benar enggak? Enggak langsung percaya. Sudah, jangan nanti ya, goblok. Jarine wong-wong goblok. Enggak begitu, orang kalau pandai itu diuji. Kakinya begini diuji. Uji orang tadi itu. Jangan nanti kalau ada orang menyatakan penampilannya seperti Habib Taufik, wah pakai serban, pakai jubah, insya Allah itu Habib Taufik orang yang soleh, kan uji tapi sana. Kalau 1 juta mungkin soleh saya. Tapi 1 miliar, rodo gak soleh loh. Hati-hati. Jangan-jangan nanti kalau sudah 1 miliar, noleh, ya apa caranya halal ya? Belum tentu saudara, belum tentu. Karena itu perlu diuji, apalagi di akhir zaman. Perlu diuji, khususnya urusan keagamaan, khususnya urusan akhlak. Gak bisa langsung dipercaya. Wah, lek bapake khair, lek bapake bagus, berarti anaknya bagus. Belum tentu. Belum tentu. Wah, kalau keluarganya ini berarti paling jelas baik. Belum tentu. Lek tuku serban, pakai serban, insya Allah itu adalah orang yang soleh. Durung tentu, serban murah. Orang boleh. Kalau sudah haji, berarti dia orang yang jujur. Belum tentu. Perlu diuji. Uji ini, nih. Kecerdasan itu diuji. Kemampuan itu diuji. Amanat itu diuji. Jadi RT khianat, jadi kepala desa. Entah itu, nyok. Perlu diuji, saudara. Hah? Sambil katakan Allah alhamdulillah dad mada siddu wa alu siddi ya sa'adu gad madaw wala tatlu mada siddu min ahli daz zaman. Udah hilang kejujuran. Sekarang ini orang yang jujur dan kejujuran udah hilang. Jangan kamu tadi itu gampang percaya kepada orang yang hidup di zaman sekarang ini. Bisa percaya? Saya lihat wiritan tok durung tentu. Kadang-kadang wiritan tok doyan duit haram. Hati-hati. Karena itu hati-hati. Nah, di sini kita harus betul-betul pandai, cerdas, saudara. Berkali-kali dibohongi, itu orang yang bodoh, dungu, kata orang sekarang. Ada lubang. Dimasukkan pintu. Ada binatang di situ. Yo ta, coba lagi. Bodoh. Ada kabel kesetrum. Lu kesetrum. Temen dah. Kita juga demikian dalam beraktivitas. Kalau Anda sudah mendapatkan satu kegagalan, kalau Anda mendapatkan satu tanda-tanda yang tidak benar, jangan diulangi lagi. Anda harus tahu bahwa Anda akan terperosok yang kedua kalinya nantinya. Sing pintar dadi wong. Sehingga tidak menjadi korban. Jangan siap jadi korban. Ada satu ucapan daripada Habib Abdurrahman As-Saggaf, dan itu adalah membuat kita ini menjadi orang yang berwibawa kalau kita terapkan pada diri kita. Rungok noi. Idza ra'aitan nas di'ab la taga'ban ya'kulunak. Wa idza ra'aitan nas dhan la taga'dhib ta'kulhum. Kalau kamu itu melihat manusia itu seperti domba, lugu, jangan jadi serigala memakan mereka. Pumpuk enggak ngerti, tak pangani. Tipu nih, tak goro ini, jo. Tapi kalau kamu mendapatkan manusia itu bagaikan serigala, maka jangan kamu itu menjadi domba yang siap diterkam olehnya. Orang ini bahaya ini, banyak yang jadi korban. Coba sih, loh, bodoh. Karena itu kamu harus tahu, serigala macam-macam tak penting kan? Saya tidak bisa kamu bohongi. Domba, bantu kasih rumput supaya dia gemuk, supaya dia selamat. Begitu seharusnya. Jangan, ayo kita cari domba-domba, kita jadikan kurbannya kita. Jangan jadi orang jahat, jangan jadi kurbannya orang yang jahat. Kembali kepada permasalahan. Nabi Sulaiman mengetes. Begitu seharusnya, saudara. Hah? Dites segala sesuatu itu dites, apalagi urusan agama. Kemudian Jangan gampang percaya dengan kabar. Karena orang yang langsung memutuskan hanya sekedar dari informasi itu sudah pembohong. Kafa bil mar'i kidban an yuhaddita bima sami'. Cukup loh ya, tanda kebohongan daripada hamba tadi itu, manusia itu, kalau dia ngomong hanya karena dia pernah mendengar jari ini wong itu, orang itu begini, itu cukup jadi tanda kebohongannya. Hati-hati, tukang fitnah itu. Yes, you Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada orang datang kepada kamu membawa kabar, cek dulu ya, jangan langsung diterima. Dicek. Jangan nanti akhirnya kamu memutuskan sesuatu maka akan merugikan orang, menindas orang dengan dasar kebodohan, enggak ada bukti. Akhirnya kamu menyesal nantinya. Ojo. Maling, padahal niat nolong. Tepak tepuk. Mari ngono. Ternyata enggak jadi. Loh, jangan. Jangan-jangan yang menyatakan maling itu adalah raja maling. Karena itu fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, karena itu hadirin sekalian rahmatullah Allah, cerita-cerita seperti begini sebenarnya akan membuat kita menjadi orang yang sangat cerdas ya. Terakhir, tadi diceritakan dalam Al-Qur'an Nabi Sulaiman, tapi juga diceritakan yang bukan nabi. Rajulun indahu ilmun minal kitab, orang biasa yang diberi ilmu oleh Allah minal kitab. Ada dua hal di sini. Pertama, orang biasa yang punya ilmu disebut dalam Al-Qur'an, dan itu bukan hanya kejadian ini. Disebutkan juga di dalam Al-Qur'an Ashabul Kahfi. Bukan nabi mereka. Ceritanya panjang. Disebutkan juga Imran. Sampai menjadi judul surat Al-Imran. Disebutkan juga nasihatnya Luqmanul Hakim, bukan nabi. Disebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Karena itu menceritakan orang yang diberi ilmu oleh Allah itu adalah ajaran Islam. Quran menceritakan kok. Lah kalau ada misalnya mengumpulkan orang, diadakan haul, diceritakan orang yang punya ilmu, ojo diwara bid'ah. Itu ajaran Islam yang diceritakan orang yang diberi ilmu. Bid'ah masuk neraka. Di Al-Qur'an itu banyak cerita-cerita begitu. Ini yang pertama ya. Yang kedua, derajatnya ilmu. Ilmu ini saudara hebat. Orang kalau dengan ilmu, asal ilmunya manfaat ya, diangkat derajatnya. Malaikat pun diperintahkan untuk hormat ya. Malaikat itu ibadahnya lebih dulu daripada Nabi Adam. Jauh lebih dulu, lebih banyak. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dikasih ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, ilmu lughah, al-asma'a kullaha. Cempluk bahasa Jawa ya apa, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Belandanya apa, bahasa itu ilmu bahasa. Kopiah yang ada maupun yang bakal ada, Nabi Adam itu kasih ilmu semuanya. Tanpa kursus langsung dikasih ilmu sama Allah. Tidak pakai universitas ahli bahasa, karena belum ada manusia saat itu kecuali Nabi Adam. dikasih ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Loh, dengan ilmu lu, dengan ilmu bahasa saja, malaikat diperintahkan sujud hormat kepada Nabi Adam. Apalagi kalau ilmunya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad diwasai. Ilmu ahkam, ilmu Quran, ilmu hadis dikuasai, maka jangan kaget kalau Allah mengangkat derajatnya di sisinya. Kenapa? Karena manusia jika dilengkapi dengan ilmu yang manfaat, dia diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan hanya manusia biasa disuruh hormat, malaikat diperintahkan hormat. Malaikat diperintahkan hormat. Nah, inilah yang perlu kita catat. Karena itu, ayo kita lengkapi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang membuat Anda zuhud daripada dunia, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mencegah Anda daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bubar dari majlis ini, kita menghadap kiblat nanti sambil berdiri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara bait-bait syair yang kita baca nanti. Wadih dunya daniya hawadithha kathira wa aishatuha hagira wa muddatuha kasira. Inilah dunia yang hina, celaka-celakanya banyak, ya enggak? Sampean dengar cerita macam-macam, gempa, banjir, gunung meletus, perang, pemerkosaan, hawadithha kathira, celakanya banyak. Wa aisyatuha haqira, kehidupannya adalah hina sekali. Ya Allah, kasihan. Udah melarat didolini lagi. Udah tokonya kecil-kecil dibakar lagi. Udah ekonominya sempit, kepepet, seret, pajaknya besar lagi. Wa muddatuha qasira. Waktunya hidup di dunia sangat singkat. Takkan ono sing tuwa-tuwa e, takkan ono. Yang umurnya 50, 60. Wis tuwa ta kamu hidup? Tak kroso. Moro-moro tuwa. Moro-moro tuwa. Saya itu dulu masih iling, cili-cili. Saya iki makin dua anak cili tadi. Masih ingat saya dulu Hajar Hataman dulu. Tak kroso wis tuwa ta iki. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah panjang umur semuanya, sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin.